الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata al-allamah al-muhaddith الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل menjaharkan bacaan dan mensirkan bacaan pada saat membaca pada salatul lail. Di sini beliau hendak menjelaskan bahwa ketika seorang mengerjakan qiyamul lail, apa yang disyariatkan baginya? Apakah ketika dia membaca, dia menyebutkan bacaannya dengan cara menjaharkan, dikeraskan, atau dengan cara sir, dipelankan? Kata beliau rahimahullah, wa amma fi salatil lail fa kana taratan yusirru wa taratan yajharu. Adapun pada salatul lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengecilkan bacaannya dan terkadang pula beliau mengeraskan bacaannya. Ini menunjukkan bahwa dalam mengerjakan salatul lail, seseorang boleh membaca dengan jahar dan diperbolehkan membaca dengan sir. Kata beliau di sini bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Af'alul Ibad, demikian pula Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Abi Qais, kata beliau, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salat witir yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjelaskan, "Rubbama awtara awwal al-lail wa rubbama awtara min akhirih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengerjakan salat witir di awal malam. Di awal malam, yakni sebelum tidur. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir di akhir malam. Lalu aku bertanya kembali, kaifa kanat qira'atuhu? Bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mengerjakan salat witir itu atau salatul lail tersebut? Akana yusirru bil qira'ati am yajharu? Apakah beliau mengecilkan bacaannya atau beliau mengeraskan? Jawab Aisyah radhiyallahu taala anha, kullu dzalika kana yaf'al. Itu semua sudah pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubbama asarra wa rubbama jahara. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecilkan bacaannya dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya. Maka ini menunjukkan bahwa dua-duanya diperbolehkan, mengecilkan bacaan, mengeraskan bacaan pada salatul lail. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam billaili yarfa'u tawran wa yakhfidhu tawran. Bahwa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari dalam satu keadaan beliau mengangkat suaranya dan dalam keadaan yang lain beliau merendahkan suaranya ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Maka dua-duanya diperbolehkan. Wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti yusmi'u qira'atahu man fil hujrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membaca bacaannya di dalam salat salatul lail dan beliau berada di dalam rumah, beliau memperdengarkan bacaannya kepada orang-orang yang ada di kamar tersebut, yang ada di dalam kamarnya. Berarti beliau mengangkat suaranya pada saat membaca Al-Qur'an Karim pada salatul lail, namun beliau cukup memperdengarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa kana rubbama rafa'a sawtahu aktsara min dzalik. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya lebih dari itu. Hatta yusmi'ahu man kana ala 'arisyhi, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan suaranya kepada orang-orang yang ada di 'arisy, ay kharijal hujrah, yang ada di luar kamarnya. Berarti lebih keras dari yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dalam Syama'il dan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dengan sanad yang hasan. Maka ini semua sudah pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika amara Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhumah. Dan dengan cara seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Maksudnya boleh dikeraskan, namun ketika mengeraskan bacaan pada salatul lail jangan terlalu dikeraskan. Jangan terlalu dikeraskan, namun pertengahan. Tidak terlalu pelan, tidak pula terlalu keras. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa dhalika hinama kharaja lailatan fa idza huwa bi Abi Bakr radhiyallahu an yusalli. Bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di satu malam, lalu kemudian beliau mendapati Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sedang mengerjakan salat di malam tersebut. Yakhfidhu min sawtihi, di mana Abu Bakar As-Siddiq merendahkan suaranya. Beliau membaca dengan pelan. Wa marra bi Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yusalli rafi'an sawtahu. Sementara beliau melewati Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan beliau salat, beliau mengangkat suaranya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq membaca bacaan salatul lail dengan bacaan yang pelan, berbeda dengan Umar, diangkat suaranya. Falamma ijtama'a 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala keduanya berkumpul di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, marartu bika wa anta tusalli takhfidhu min sautik. Aku melewatimu dalam keadaan engkau sedang mengerjakan salat, engkau merendahkan suaramu. Qala, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjawab dan beliau menyebutkan alasannya. Kata beliau, qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah. Aku sudah memperdengarkan suaraku kepada yang aku bermunajat kepadanya, yaitu kepada Allah. Maksud Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak perlu mengeraskan suaraku wahai Rasulullah. Allah Maha mendengar apa yang aku ucapkan. Allah Azza wa Jal maha mendengar apa yang aku panjatkan di dalam salatku. Aku sudah memperdengarkan kepada yang aku bermunajat kepadanya, wahai Rasulullah. Itu alasan Abu Bakar As-Siddiq. Wa qala li Umar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak." Aku melewatimu dalam keadaan engkau sedang mengerjakan salat, engkau mengangkat suaramu. Maksudnya mengapa engkau melakukan itu? Terlalu mengangkat suaramu. Faqala, maka jawab Umar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, uqidul wasnan." Wahai Rasulullah, aku membangunkan orang yang al-wasnan, orang yang tidur. Ya. Orang yang tidur. Al-wasnan itu orang yang baru saja tidur namun tidak terlalu nyenyak. Ya, dia termasuk ngantuk juga. Sinah. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Sinah. Wasnan. Aku membangunkan orang tidur, wahai Rasulullah. Maksudnya supaya mereka juga ikut sholat. Maka beliau mengeraskan suaranya. Wa atrudu syaitan. Dan aku juga ingin mengusir syaitan. Supaya lari. Karena kalau beliau mengangkat suaranya, maka syaitan lari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, irfa' min sautika syai'an." Angkat sedikit suaramu. Jangan terlalu pelan ketika membaca pada salatul lail. Wa qala li Umar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Ikhfid min sautika syai'an." Dan engkau wahai Umar, rendahkan sedikit suaramu. Jadi kepada Abu Bakar beliau memerintahkan. Perintah di sini sifatnya anjuran, bukan wajib. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa semuanya diperbolehkan. Membaca dengan pelan, membaca dengan jahar, dua-duanya diperbolehkan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala kepada bacaan yang lebih afdal. Angkat sedikit suaramu. Naam. Dan kepada Umar, rendahkan sedikit suaramu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Nah, dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dalam riwayat Abu Dawud, ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan kisah ini, lalu kemudian beliau mengatakan, "Wa qad sami'tuka ya Bilal wa anta taqra'u min hadhihi surah wa min hadhihi surah." Jadi beliau juga mengatakan kepada Bilal, selain beliau menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, menyampaikan kepada Umar, beliau juga mengatakan kepada Bilal, "Aku mendengarkan engkau wahai Bilal bahwa engkau membaca surah ini, engkau membaca surah ini ketika mengerjakan salat." Qala kalamun tayyibun yajma'u Allah ta'ala ba'dahu ila ba'din. Kata beliau, itu ucapan yang baik karena itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengumpulkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain dalam surah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum qad asaba." Kalian semua telah benar. Kalian semua telah benar. Artinya anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengangkat suaranya sedikit itu bukan menunjukkan hal yang wajib, namun anjuran. Karena beliau mengatakan, kalian semua telah benar. Apa yang kalian amalkan, apa yang kalian lakukan. Diterangkan oleh Ibn al-Arabi rahimahullah dalam Aridatul Ahwadhi, اختلف الناس في أي المقامين أفضل هل التناجي سرا مع المولى أم الجهر. Terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin, kedudukan manakah yang paling afdal. Mereka sepakat dua-duanya diperbolehkan, membaca dengan pelan, membaca dengan keras, dua-duanya diperbolehkan, tapi mana yang lebih afdal? Apakah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca secara sir atau membaca secara jahar, dikeraskan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah dibaca dengan pelan atau dibaca dengan keras. Lima fi dhalika min tada'ufil ajr fi tadhkiratil ghafil wa tardil adu. Dengan alasan kalau dibaca dengan keras itu mengingatkan orang yang sedang lalai, orang yang sedang tidur, ketika dia mendengarkan orang baca Quran, wah, maka itu mengingatkan dia, saya juga ingin salat. Dari sisi ini, keutamaan bagi orang mengeraskan suaranya. Dan juga bertujuan untuk mengusir musuh, syaitan. Maka dikeraskan bacaan seperti yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu an. Wa ma hakama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi a'dalu syahid. Dan apa yang menjadi ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah saksi yang paling adil. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yuzil Abu Bakr an sifatihi wala Umar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghilangkan Abu Bakar dari sifatnya dan tidak pula Umar. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar, irfa min sautika qalilan hatta yaqtadi bika man yasma'uk. Angkat sedikit suaramu wahai Abu Bakar agar kemudian orang yang mendengarkan suaramu itu mengikuti apa yang kamu lakukan, juga ingin bangun salatul lail. Dan beliau berkata kepada Umar, ikhfid min sautika, rendahkan sedikit suaramu wahai Umar. Tujuannya apa? Li'alla yata'adza bika man yahtaju ila an-naum, agar kemudian tidak terganggu orang-orang yang ingin tidur, merasa terganggu, dia mungkin ingin istirahat. Ya. Sehingga rendahkan sedikit suaramu. Kata Abu Bakar Ibn al-Arabi rahimahullah, wa hadha innama kana fi haqqi Abi Bakr lil qat'i fi khulus niyatihi wa salamatihi 'anir riya. Ya, bahwa mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, angkat sedikit suaramu hai Abu Bakar, karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang ikhlas dalam niatnya dan beliau selamat dari penyakit riya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, angkat suaramu. Ya. Angkat suaramu. Karena Rasul mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq orang yang ikhlas dalam mengerjakan salat, dan beliau telah mengatakan, asma'tu man najaitu ya Rasulullah, aku sudah memperdengarkan suaraku kepada yang aku bermunajat kepadanya wahai Rasulullah. Ini menunjukkan keikhlasan. Nah, sehingga Abu Bakar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, angkat sedikit suaramu agar kemudian ada orang yang mendengarkan suaramu, mereka juga ingin mengikuti ibadah yang kamu lakukan. Nah, namun bagi seorang yang mengkhawatirkan dirinya apabila dia mengeraskan suaranya, khawatir jangan sampai terkena penyakit riya, atau mungkin dia mengkhawatirkan ada orang yang mendengarkan suaranya, wah, nanti dia dapat pujian suaranya bagus, atau dia khawatir jangan sampai dalam dirinya terdapat niat kalau dia mengeraskan suaranya, wah, nanti ada orang yang lewat lalu kemudian memujinya, masya Allah si fulan tiap malam saya terus mendengarkan bacaan Qurannya, menunjukkan dia rajin sekali tahajud. Nah, khawatir dengan penyakit riya. Maka dalam keadaan seperti ini, mengecilkan suara itu lebih afdal. Adapun Abu Bakar Siddiq aman. Aman dari riya. Ya. Oleh karena itu kata Ibnu Arabi, wa amma ghairuhu fasirru lahu afdal li'annahu aqrabu ila al-ikhlas wa aslamu min al-afat. Adapun selain Abu Bakar Siddiq, maka membaca dengan pelan baginya lebih afdal. Itu lebih mendekati keikhlasan. Lebih mendekati keikhlasan. Orang tidak ada yang melihatnya, orang tidak ada yang mendengarkan suaranya, ya. Apalagi dia di dalam kamar sendirian. Beda kalau misalnya dia bangun jam 2 malam, ya, datang ke masjid, Masjid Zadul Ma'ad. Terus dia keraskan suaranya. Orang-orang yang lalu-lalang mendengarkan, oh masya apa si fulan ini, masya Allah rajinnya dia beribadah. Riya. Akhirnya dapat merusak ibadah yang dia lakukan. Nah kasir lebih afdal dan lebih selamat dari penyakit riya. Waqad thabata an Aisyah fi sahih, telah sahih diriwayatkan dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama asarra fi qiraati wa rubbama jahara, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca bacaannya dengan pelan, terkadang beliau mengeraskan. Lalu perawi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan dari Aisyah, alhamdulillah alladhi ja'ala fil amri sa'at, alhamdulillah yang telah menjadikan syariat ini terdapat kelapangan padanya. Dikeraskan, dikecilkan, silahkan. Semuanya diperbolehkan. Fayaqra'u kullu ahadin bima qadara alaihi min nasyatihi wa kasalihi. Di mana setiap orang membaca apa yang mampu dia baca. Dia dalam keadaan semangat, dia membaca. Dia dalam keadaan kurang semangat, dia membaca. Silahkan. Baca dengan pelan, baca dengan keras, silahkan. Wa bima salima min ikhlasihi aw khawfihi riya wa tasannu ala nafsihi, dan dengan sesuatu yang dia bisa selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, penyakit riya, dan dia senantiasa berada di atas keikhlasannya ketika beribadah. Maka itu intinya bahwa seseorang ketika membaca dalam salatul lail melihat mana yang lebih maslahat baginya. Apakah dia membaca dengan sir atau dia membaca dengan jahar. Apabila dia merasa aman dari penyakit riya dan dia ingin bertujuan untuk membangunkan orang yang ada di sekitarnya, dari keluarganya, mungkin istrinya atau anaknya, agar mereka juga ikut bangun, maka tidak mengapa dari sisi ini. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan kepada Abu Bakar Siddiq, angkat sedikit suaramu. Namun apabila seorang mengkhawatirkan, jangan sampai dia dapat pujian, agar orang-orang mengatakan dia sebagai seorang ahli ibadah, maka dia mengeraskan suaranya, maka yang lebih selamat baginya adalah membaca dengan pelan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini ikhwan. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.